terjepit di antara atasan dan bawahan. Banyak orang berkeluh kesah dalam situasi kerja yang tak menguntungkan. Atasan menekan, bawahan tak tertib, serba tak bisa diatur. Kegelisahan semakin menjadi-jadi, terjepit di antara dua kutub. Situasi mulai disalahkan, atasan pun tak kurang menjadi bagian dari kritikan, tak bijak memahaminya. Bawahan mulai menjadi semprotan amarah, tak bisa diatur dan selalu tak teratur. Ironisnya, diri tak tersentuh. Diri seakan sudah pada tempatnya, padahal kemungkinan paling besar adalah kesalahan pada diri. Jika engkau mau merubah orang lain, sangat mudah, rubahlah dirimu. Pemikiran tentang diri tentu menjadi suatu pemikiran yang serius. Bagaimana kita, siapa kita, di mana kita? Maka apapun yang terjadi di sekitar kita sangat tergantung pada siapa kita, bukan? Oleh karena itu, daripada terlibat pada kesalahan menganalisa dan mencaci maki orang lain di seputar diri, atasan atau bawahan, alangkah baiknya jikalau kita memacu diri dan memicu diri untuk berkompetisi menjadi diri yang berubah, menjadi diri yang mengalami kebangunan yang utuh, menjadi diri yang punya wibawa untuk memimpin sehingga tiap bawahan siapapun dia, lama atau baru, memiliki kekaguman kepada atasan dan tunduk pada aturan. Mudah dimobilisasi untuk menggapai tujuan bersama, sehingga target demi target terlewati, terwujud, teraktualisasi, karena sang manajer mampu berkompetisi dengan diri sendiri, mengubah diri. Tentu citra menjadi berubah, atasan menjadi segan, karena keberhasilan demi keberhasilan sudah tergapai. Sungkanitas datang, respek ditunjukkan. Maka sang manajer telah mendapatkan apa yang menjadi pengharapan yang paling serius dalam kehidupan, yaitu penghargaan dari atasan, pengakuan dari bawahan. Sehingga sang manajer yang berkompetisi dengan diri mampu mengaktualisasi diri. Seluruh potensi-potensi yang ada tergali keluar dari dalam diri menjadi wujud yang bisa dinikmati baik oleh atasan maupun bawahan. Dikagumi, bahkan dicari-cari oleh banyak orang. Selamatkan dirimu, Dunga. Selamatkan dirimu bukan dengan mencaci maki atasanmu. Selamatkan dirimu bukan dengan menekan bawahanmu dan mempersalahkan mereka. Tapi selamatkan dirimu dengan berkompetisi dengan diri sendiri untuk berubah menjadi seperti apa yang seharusnya. Selamat jika Anda ingin mendapatkannya. Selamat, Anda pasti bisa. Masalahnya, mari mulai dari diri sendiri, bukan orang lain. Selamat berkompetisi dengan diri. Bersama saya, Bikman Sirait.